bukang beta sen cinta se, tapi semua ini beta suria sendiri nyumi. Jang si cari alasan lain, war bikin batul sepung salah, tapi semua ini su jadi luka di beta pun hati. tercapai. Bilang dua par beta, jangan bikin beta balisah di sini. Jujur beta sing bisa sendiri, jujur saja sing bisa jauh dari sini. Hati saja tunggu sebalik. Vale sama dolo dolo susen bisa lain, biar semua jadi cerita kenangan indah ale deng beta. Satu kata yang beta mau bilang, beta pun hidup ale, biar cinta katong dua sampai di tengah jalan ale putar balik. yang ale simpang di hati sayangnya. Beta minta diri jual dan ale. Cinta sutara dan lain, oh, sakit jua sing rasa lain. Beta jua sing mau parmo ingat akan semua jam lain. Semua jadi cerita, kenangan indah ale deng beta. Satu kata yang beta mau bilang, dan katong dua sesampai di tengah jalan ale putar balik. Dan kipanya lay ke ana beta pun salapan ale. Jangan ale simpang di hati sayangnya. Katong dua baku dapat saat peta libur di tanah Belanda. Breda jadi saksi katong dua pung cinta yang suta ikat dalam hati. Oh. Sekarang waktu akan su berlalu, katong baku dapat di kota Ambon. Cinta suci mekar kembali, tak ikat dalam hati, tabungku sampai mati. Di terminal transit Paso, katong dua baku dapat. Sang bunyi Dharma Madeng Papa, asal mau dengar saya bilang Verli. Terminal Balong Fungsi, katong pun cinta baru resmi. Saya mesti pikas tinggal beta. Oh, waktu vakansi sumau habis, saya mesti balik ke Belanda. Beta sendiri tahan dada, hati ancol susen berdaya. Cuma satu di hati yang beta ingat sampai mati. Sekisya bilang ik ben Verli. Oh, sekarang waktu akan su berlalu. Katong baku dapat di kota Ambon. Cinta suci mekar kembali, tak ikat dalam hati, tabungku sampai mati. Oh, di terminal transit Paso, katong dua baku dapat. Sang bunyi dan memadeng papa, asal mau dengar saya bilang Verli. Terminal Balong Fungsi, katong pun cinta baru resmi. Saya mesti pikas tinggal beta. Oh, waktu vakansi sumau habis, saya mesti balik ke Belanda. Beta sendiri tahan dada, hati ancor susen berdaya. Cuma satu di hati yang beta ingat sampai mati. Sekisya bilang ik ben Verli. Sadarkah saya selama ini akhirnya beta yang tersakiti. Cinta ini selalu ada, walau hati selalu bertanya. Kalau sesayang see. sadar sino na. Beta janji, sing akan bikin lain. Beta, beta, cuma sedikit juga. Thank you. Oh, Mana mungkin ale sayang, beta mesti pilih dia. Mengapa sionona ada mengapa? Bukan beta sempena mau setia par ale nona. Bukan beta lupa janji yang katong suikan. Tapi mengapa mesti ada dia? Mengapa nona? Setelah Bye. biar seputar cerita, biar seungkaplah itu cinta. Hanya Tuhan yang tahu. lebih dari yang nona tahu. Tolonglah permangati beta pun rasa ini. Begini bukan beta. sing cinta. Tong jauh berbeda. kupang akan jual. Di sini.